untuk apa? Untuk kegunaan orang Islam dalam hal-hal duniawi, dalam peperangan dan sebagainya. Dan kita teruskan dalam muka surat 465 ataupun akhir dari muka surat 464. Ayat-ayat tadi renggan bawah ini, ya. Ayat-ayat tadi yang di dalam surah Al-Ahzab mengisyaratkan sifat munafik dan pengaruh-pengaruh yang timbul darinya, seperti kegelisahan jiwa, pengecut dalam hati, kehilangan kepercayaan kepada Allah saat menghadapi bahaya, dan berani kepada Allah ketika menghadapi ujian, bukannya malah berlindung kepada. Dan ini semua ada sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat Al-Mu'min. Persoalannya tidak hanya berhenti pada hal-hal yang bersifat psikologis, tetapi juga diikuti oleh perbuatan yang hina dan diselimuti ketakutan. Mereka minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berpaling dari medan pertempuran dengan alasan yang sangat naif, yakni bahawa rumah-rumah mereka aurat, ini terbuka sehingga gampang diserang musuh. Akan tetapi maksud mereka hanya ingin lari dari kematian kerana keyakinan mereka yang lemah, dan juga kerana mereka telah dikuasai oleh rasa takut. Bahkan mereka membujuk orang lain supaya meninggalkan peperangan, meninggalkan medan perang dan kembali ke rumah. Mereka tidak sanggup memelihara akad iman dan janji Islam. Kendati pun orang-orang munafik bersikap seperti itu, namun kaum muslimin tetap melaksanakan tugas mereka untuk menyempurnakan pembuatan garis pertahanan Madinah. Dan ketika pembuatan parit telah selesai, Rasulullah SAW menempatkan kaum wanita serta anak-anak ke dalam benteng parit, sebuah benteng kaum muslimin yang sangat kokoh milik Bani Harithah. Ini terdapat dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW mengatur barisan pasukannya. Beliau menyuruh mereka membelakangi gunung Silah yang terdapat di dalam Madinah, sementara wajah mereka menghadap ke parit yang memisahkan mereka dengan pasukan orang-orang musyrikin yang saat itu sudah berada di Rumat ataupun rumah yang terletak di antara daerah Jurf, Rabat dan Nukmi. Jumlah pasukan orang-orang musyrikin cukup besar sehingga mencapai 10,000 personel. Berapa? 10,000 kali ini. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahawa jumlah pasukan kafir Quraisy berikut sekutu-sekutunya ada 4,000 personel. Mereka membawa 300 ekor kuda dan 1,500 unta. Di daerah Mar Az-Zahran, pasukan Bani Sulaim sebanyak 700 orang ikut bergabung dengan mereka. Ibnu Jauzi menambahkan bahawa suku Bani Fazarah sebanyak 1,000 orang, suku Asja' sebanyak 400 orang, dan suku Bani Murrah juga sebanyak 400 orang. Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah mereka sebanyak 6,500 orang pasukan. Ramai. Hal itu belum termasuk pasukan dari Bani Asad dan suku Ghatafan. Bani Asad dan Ghatafan ni mereka daripada belakang, daripada daerah Syam. Yang tadi kita sebutkan itu semua datang daripada daerah Mekah. Sementara menurut Ibnu Ishaq, kekuatan kaum muslimin berjumlah 3,000 orang pasukan. Jadi ini dah tahun 5 Hijrah. Tentu sekali telah ramai sahabat yang masuk Islam dan sahabat yang muda yang ketika pada awal-awalnya masih anak-anak lagi, sekarang sudah dewasa. Jadi bertambah bilangan mereka sebanyak 3,000 orang. Tetapi bilangan ini kalau bandingkan dengan 1,000 orang, jauh beza. Ini 3 kali lipat. Satu orang lawan 3. Pendapat Ibnu Ishaq ini diikuti oleh sebahagian besar ulama sirah. Sementara Ibnu Hazm yakin bahawa pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 700 orang saja. Ibnu Hazm mendasarkan hal itu pada jumlah kaum muslimin. Tak, 900 orang eh? Ini tukar 900 orang. Ibnu Hazm yakin bahawa pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 900 orang sahaja. Kenapa? Ibnu Hazm mendasarkan hal itu pada jumlah kaum muslimin yang hanya 700 orang sahaja dalam rentang waktu antara peristiwa Perang Uhud dan Perang Khandaq. Kerana menurutnya kedua peristiwa perang tersebut terjadi pada tahun yang sama atau satu tahun selepas itu. Lalu dari mana angka 3000 itu? Jadi ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullah taala, tapi pendapat ini lemah penisbukan. Akan tetapi angka 700 orang pasukan yang diyakini oleh Ibnu Hazm tidak benar. Kaum muslimin yang ikut datang dalam jamuan makan di rumah Jabir bin Abdullah berdasarkan keterangan hadis sahih berjumlah 1000 orang. Kalau kita ingat lagi dalam peperangan Khandaq, mereka sedang menggali parit dalam keadaan apa? Lapar. Jadi Jabir bin Abdullah kesian tengok Rasulullah SAW ikat perut dengan batu. Jadi Nabi SAW suruh isteri dia masak dalam periuk, dan dia jemput Rasulullah SAW. Tapi apa berlaku? Rasulullah SAW jemput semua sekali, satu geng semua. Bukan satu geng, satu batalion terus 1000 orang. Jadi itu menunjukkan bahawa jumlah 3000 ni tidak mustahil. Yang datang walimah je. Walimah bukan walimah nikah, tapi ini jamuan makan. Sementara yang berada di rumah-rumah untuk menjaga Madinah ada 500 orang. Jadi ini satu lagi fakta. Ada yang ditugaskan untuk menjaga rumah-rumah sahabat. Bagaimana mungkin dikatakan bahawa jumlah mereka hanya 700 orang sahaja? Ini dah 1,500. Sebenarnya rentang waktu antara peristiwa Perang Uhud dan Perang Khandaq itu sebenarnya 2 tahun. Perang Uhud berlaku pada 3 Hijrah, ada pun Perang Khandaq berlaku pada tahun 5 Hijrah. Dan selama itu anak-anak yang tidak ikut dalam Perang Uhud kerana dianggap belum cukup usia, belum baligh, sudah sama beranjak dewasa. Meskipun diliputi berbagai ancaman, dengan semangat yang tinggi kaum muslimin tetap melaksanakan dakwah Islam. Dan peristiwa Hijrah ke Madinah membuat ramai orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi tak mustahil bilangan 3000 ini sebagaimana dikatakan oleh Ibn Ishaq dan diikuti oleh kebanyakan ulama sirah. Melihat pasukan Al-Ahzab yang demikian besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk meringankan tekanan terhadap Madinah. Jadi ini Rasulullah SAW, orang musuh datang terlampau ramai, kalau pergi akan apa ni, memberatkan mereka. Jadi Rasulullah SAW nak ringankan tekanan terhadap Madinah, beliau menawarkan perdamaian kepada suku Ghatafan dengan kompensasi sepertiga hasil panen Madinah selama setahun, yang ni buah-buahan. Jadi nak buat perdamaian dengan apa? Suku Ghatafan. Sebab suku Ghatafan di belakang dan mereka ni adalah suku yang kuat. Jadi berdamai dengan orang-orang Madinah, jangan ikut serta dengan perang Ahzab. Hasilnya, untungnya adalah sepertiga daripada hasil buah-buahan Madinah, banyak. Dengan syarat mereka harus mengundurkan diri. Akan tetapi ketika beliau meminta pertimbangan kepada Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin suku Aus, dan Sa'ad bin Ubadah, pemimpin suku Khazraj, mereka mengatakan, tidak demi Allah, kami tidak akan menyerahkan hal itu kepada mereka. Bagaimana hal itu boleh terjadi sedangkan Allah telah mendatangkan Islam? Jadi ini kata mereka adalah satu kehinaan. Nak buat baik dengan musuh, dengan apa ni, beli musuh dengan harta. Jadi mereka kata dalam Islam mereka tak mau buat demikian. Itu adalah orang-orang Ansar. Dalam sebuah riwayat diketengahkan oleh At-Tabarani, disebutkan bahawa kedua sahabat Ansar itu berkata, wahai Rasulullah, adakah ini kerana wahyu dari langit yang harus kami patuhi, atau berdasarkan pendapat dan keinginan anda? Bagaimanapun kami tetap ikut pada pendapat dan keinginan anda sepanjang anda menginginkan kebaikan kami. Dahulu kami dan mereka sama saja. Mereka tidak akan memperoleh sebutir kurma pun kecuali dengan cara membeli atau berhutang. Bukan hutang Awil qara ni maknanya kita jadikan mereka tetamu. Sama ada kecuali dengan cara membeli ataupun kita berikanlah secara percuma. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk berunding dengan orang-orang Badui, dan yang ditunjuk mewakili mereka ialah Harith al-Ghatafani, komandan Bani Murrah. Kaum muslimin menghadapi ancaman yang cukup serius ketika mereka mendengar berita bahawa orang-orang Yahudi Bani Quraizah yang menjadi sekutu mereka melanggar perjanjian dan berkhianat kepada mereka. Ini telah kita baca dalam peristiwa-peristiwa peperangan dengan orang-orang Yahudi. siapa mereka, Bani Nadir yang dihalau dan sebagainya kan. Al-Ahqaf. Pemukiman Bani Quraizah berada di dataran tinggi sebelah tenggara Madinah, di lembah Mahruz. Posisi yang cukup strategis ini memungkinkan mereka untuk melancarkan serangan terhadap kaum muslimin dari belakang. Jadi musuh daripada depan, orang-orang Quraisy, betul tak? Daripada belakang siapa? Orang-orang Yahudi. Menghadapi hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutus Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an untuk mencari informasi. Begitu pulang dia berkata, ibu dan ayahku menjadi tebusan anda wahai Rasulullah. Beliau bersabda, setiap nabi mempunyai pengikut-pengikut setia, Hawari, dan pengikut setiaku adalah Az-Zubair. Ini satu kelebihan mangkabah untuk Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an. Selain daripada beliau termasuk 10 orang yang akan masuk syurga dalam hadis. Jadi dia adalah antara Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Mereka menemui Bani Quraizah dan mendapati orang-orang Yahudi itu sudah melanggar perjanjian, bahkan merobek-robek piagamnya, yakni kertas piagam, kecuali Bani Sa'nah yang masih setia pada janji. Mereka keluar dari benteng mereka untuk ikut bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Itulah sepatutnya janji mereka bila Madinah diserang. Baik, mereka mesti bersama-sama dengan orang-orang Islam mempertahankan Madinah. Jadi mereka pergi di Bani Quraizah, mereka rupanya dah berkhianat. Pengkhianatan kaum Yahudi Bani Quraizah tersebut kerana pengaruh Huyai ibn Akhtab al-Nadri yang berusaha membujuk Ka' bin Asad al-Qarzi untuk melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Kita ingat lagi, Huyai bin Akhtab ini adalah ketua Bani An-Nadir. Dia telah dihalau. Jadi dia pujuk Ka'ab bin Asad Al-Qarzi, orang daripada Bani Quraizah, untuk sama-sama langgar perjanjian dengan kaum muslimin. Dia memamerkan kekuatan pasukan Ahzab yang akan sanggup mengalahkan pasukan kaum muslimin. Jadi pujukannya adalah kekuatan peperangan Ahzab yang zahirnya ramai mereka tu kan. Jadi mesti menang. Jadi tak apa, tak berpaling tadah, tak mengapa. Dia berjanji bahawa sepulangnya pasukan Ahzab dari Madinah, dia akan masuk ke dalam bentengnya. Atas bujukan itu, akhirnya mereka mahu melanggar perjanjian yang telah terjalin dengan kaum muslimin. Mendengar berita buruk tersebut, kaum muslimin mengkhawatirkan keselamatan para wanita dan anak-anak mereka dari serangan Bani Quraizah. Sebab mereka datang dari belakang. Di Al-Quran Al-Karim menerangkan bencana yang menimpa kaum muslimin dalam ayat Irja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balaghatil qulub al hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan menyangka kepada Allah dengan bermacam-macam sangkaan. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat. Jadi ini adalah keadaan yang Allah sifatkan orang-orang di Madinah. Ketika datangnya Al-Ahzab tu daripada atas dan daripada bawah, daripada depan dan daripada belakang Madinah maknanya. Sampaikan mereka dah tak nampak lagi. Hampir dah tak nampak, dia ketakutan . Dan hati dah sampai ke mana? Ke halqum babalaghatil qulubul hanajir. Dan orang-orang munafik telah menyangka tentang Allah SWT sangkaan-sangkaan yang buruk, bahawa Allah tidak akan menolong mereka dan sebagainya. Jadi ini ujian yang Allah SWT berikan kepada orang-orang Islam. Pasukan Ahzab datang dari atas kaum muslimin, dan Bani Quraizah datang dari bahagian bawah. Pada saat itulah orang-orang munafik menduga yang bermacam-macam kepada Allah. Adapun orang Islam, mereka tetap yakin kepada Allah SWT bahawa Allah akan membantu mereka. Kaum muslimin sedang ditimpa keguncangan yang sangat dan cobaan yang besar. iman yang tebal dan tarbiyah yang mendalam membuat kaum muslimin tetap tenang menghadapi ancaman bahaya tersebut. Patrol diatur sedemikian rupa untuk menjaga Madinah. Rasulullah SAW mengaturkan apa? Patrol-patrolnya nak jaga Madinah depan dan belakang ni. Jadi Abu Salamah ibn Aslam Al-Ausi memimpin anak buahnya sebanyak 200 orang. Dan Zaid bin Harithah juga memimpin anak buahnya sebanyak 300 orang. Mereka semua menjaga keamanan Madinah. Mereka sengaja meneriakkan kalimat takbir. Oh, ini saya dah tak boleh baca. Dah kena makan anak-anak. Saya nak baca. Sekejap. Lipat. Buntung. Baik. Jadi mereka sengaja meneriakkan kalimat takbir pada waktu malam untuk memberitahu kepada Bani Qurayzah bahawa mereka dalam keadaan siap siaga, kerana mereka mengkhawatirkan kaum wanita serta anak-anak yang berada dalam benteng. Jadi takut apa ni, kalau senyap nanti Bani Qurayzah ingat apa ni, tak ada orang yang menjaga, tinggal wanita dan anak-anak, mereka terus serang secara terkejut. Jadi mereka takbir, takbir, takbir. Mereka dalam keadaan takut ni. So, kalau tak dengar takbir, mungkin orang Yahudi akan serang. Jadi orang-orang Quraisy merasa kaget melihat parit. Mereka datang, mereka dari depan kan. Mereka nampak parit yang besar. Mereka kebingungan bagaimana cara memasukinya. Dalam keadaan seperti itulah, kaum muslimin menghujani mereka dengan anak panah. Jadi mereka cuba nak masuk, dihujani dengan anak panah. Pengepungan berlangsung selama 24 hari. Ini satu fakta yang paling sahih dalam bab ni. Lama dikepungnya Madinah. Mereka tak dapat seberang, tak dapat masuk. Dan mereka tak pergi tempat lain. Menyebabkan tempat lain telah dijaga, telah dikawal, tak boleh masuk. Mereka nak masuk mesti melalui kandang. Ini pertahanan yang betul eh? Jangan kita buat pertahanan separuh. Kat sana lubang banyak, pagar kita buat cantik, tapi ada lubang kat situ, orang boleh masuk. Jadi pertahanan mesti komplit. Jadi 24 hari mereka, yakni orang-orang di Madinah telah dikepung. Bukan sekejap, dalam waktu yang apa, lapar, kurangnya makanan dan musim sejuk. Baik, tidak terjadi kontak pertempuran selain hanya saling melimpar anak panah. Sebab mereka tak dapat masuk. Menurut Qatadah, pengepungan berlangsung selama sebulan. Ini ruat-ruat berbeza ni. Dan menurut Musa bin Uqbah, pengepungan berlangsung selama 20 hari. Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad mengetengahkan beberapa riwayat tanpa isnad yang menyatakan ini antara perkara yang terjadi dalam pengepungan itu. Bahawa sebahagian pasukan orang-orang musyrikin ada yang berhasil menembus parit. Mungkin juga lah, tak mustahil. 24 hari takkan tak ada yang dapat tembus. Tapi tak ramai. Kemudian kedua ulama ahli sirah tersebut juga menyebut 5 nama orang daripada mereka. 5 nama daripada mereka. Tapi ini semua tak ada sanad. Kemudian Ali berkelahi satu lawan satu dengan Amr bin Abdul Wud, pasukan berkuda kaum Quraisy, dan berhasil membunuhnya. Zubair dikeroyok oleh Naufal Al-Makhzumi. Az-Zubair berhasil membunuhnya, tetapi ketiga temannya melarikan diri ke markas mereka. Baik. Pasukan orang-orang musyrikin terus melancarkan serangan. Bagaimana kita tahu bahawa walaupun ini tak ada sanad, diringankanlah dalam hal ini. Sebab perkara ini tak mustahil berlaku. Katakan ada apa ni, ada clash yang kecil-kecilan. Ya, pasukan orang musyrikin terus melancarkan serangan sampai-sampai pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin tidak sempat menjalankan solat asar pada waktunya. Ini menunjukkan memang ada apa ni? Ada serangan. Walaupun mereka tak dapat masuk, mereka serang dengan apa? Dengan anak panah. Jadi sibuk kena hujan, ya, cuba bayangkan, dengan panah-panah sampai tak dapat solat asar pada waktunya. Jadi mereka salat, mereka baru menjalankannya setelah matahari terbenam waktu maghrib. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sekali sebab apa, mereka mengakibatkan apa ni? Mereka terlepas salat. Dan pada saat itu salat khauf yakni solat tetap dalam keadaan ketakutan belum disyariatkan kerana baru disyariatkan dalam pertempuran Dhatur Riqa. Dah. Kendati pun pengepungan berlangsung cukup lama, namun ada 8 orang pasukan kaum muslimin yang gugur secara syahid. Peperangannya lama, tetapi yang yang gugur hanya ada 8 orang. Kira amat kecil berbanding dengan peperangan-peperangan lain, ya? Walaupun peperangan lain sekejap, tapi jumlah korbannya lebih banyak. Sebab apa? Tidak ada kontak. Di antara mereka ialah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, pemimpin suku Aus, yang matanya tertembus anak panah. Matanya, bukan matanya, ini urat lengan ni. Urat lengannya terkena anak panah. Rasulullah SAW membuatkan sebuah tenda, apa ni, kemah di samping masjid supaya beliau tidak perlu jauh-jauh menjenguk ni. Sa'ad bin Mu'az adalah ketua orang apa? Orang Aus, ya? Dan Sa'ad bin Mu'az ni antara kelebihannya dia, semua orang bila dikuburkan, dia akan terkena himpitan kubur. Kecuali siapa? Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Hebatnya Sa'ad bin Mu'az. Dan beliau antara orang yang dengan kematian beliau Arash bergegar. Ini hebat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dan kita tahu antara jasanya, sebab dialah ketua Aus ini, Islam masuk ke Madinah dengan mudah. Sebab orang pertama yang datang ke Madinah yang dakwahkan siapa dia? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Si Mus'ab bin Umair dakwah mula sekali dengan Sa'ad bin Mu'az. Mula-mula dia tak mau dengar, dia tak mau terima. Tapi bila dia dengar, lama-lama dia terima. Jadi itu antara kelebihannya Sa'ad bin Mu'az. Lepas itu dia berjuang untuk agama Islam, jalan Allah SWT. Namun setelah perang Bani Quraizah, jadi lukanya berlarutan, dia tak meninggal setemata. Akhirnya dia meninggal dunia setelah luka-luka yang dideritanya semakin parah. Ini menunjukkan ada apa ni, serangan yang hebat daripada tentera Al-Ahzab. Beliau adalah termasuk sahabat pilihan yang mempunyai banyak cerita heroik dan berbagai jasa serta pengorbanan untuk Islam. Kita lihat muka kaki di bawah tu 385. Sewaktu Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, Arash bergetar dan sapu tangannya di syurga lebih utama dari sutra, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan juga dalam Sahih Muslim. Ada 4 pasukan dari pihak orang-orang musyrikin yang tewas. Perang Khandaq ini merupakan perang yang paling sedikit meregut korban tewas, padahal jumlah pasukan dari kedua belah pihak yang terlibat sangat besar. Hal itu disebabkan mereka tidak boleh bertempur secara langsung kerana terhalang oleh parit. Pengepungan yang berlangsung cukup lama membuat mental pasukan Ahzab menjadi lemah. Jadi makin lama makin lama makin putus asa. Makin apa ni, cepat apa ni, mereka penat. Lebih-lebih lagi kalau dari sudut mentalnya. Sebab serang-serang mereka datang dari jauh. Serang-serang tak dapat. Tak dapat masuk. Tak dapat kalahkan orang-orang Madinah. Itu satu. Dan kemudian daripada sudut objektif mereka, kerana tujuan mereka berperang tidak sama. Orang-orang kafir Quraisy tujuannya adalah untuk menghabisi kaum muslimin, untuk mengamankan jalur perdagangan mereka dan untuk membela berhala-berhala mereka. Orang-orang Badwi yang ikut serta pula ingin kemenangan yang segera untuk menguasai Madinah. Sementara orang-orang Yahudi merasa bimbang untuk ikut campur dalam pertempuran. Meskipun mereka sudah terlanjur melanggar perjanjian, kerana takut ditinggalkan pasukan Ahzab, sehingga mereka akan sendirian berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Sebab mereka duduk di mana? Dekat Madinah. Dekatlah dengan Madinah. Jadi mereka tak mau masuk sama dengan dalam pertempuran. Takut-takut bila orang Quraisy cabut lari, mereka apa ni, kena trap lawan dengan orang Madinah, dengan orang-orang Islam. Jadi mereka ni berbeza-beza maklumat mereka. orang-orang baik. Oleh kerana itu, sebelum memutuskan ikut terlibat dalam pertempuran, mereka ni orang-orang Yahudi terlebih dahulu mengajukan beberapa jaminan. Ibn Ishaq, Musa bin Uqbah dan Al-Waqidi mengetengahkan cerita atau hikayat-hikayat sekitar peranan Abu Nu'aim Ibn Mas'ud Al-Ghatafani. Kita ingat lagi bangsa ataupun suku Al-Ghatafani juga turut serta dalam apa ni, dalam saf orang-orang Ahzab. Tapi beliau ni secara diam-diam baru saja masuk Islam, sehingga belum diketahui oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab Badui. Atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menanamkan keraguan-keraguan di antara pihak-pihak yang bersekutu tersebut. Jadi digunakan apa ni, warfare dari sudut psikologi. Dia memujuk orang Yahudi supaya meminta jaminan kepada kaum Quraisy agar mereka jangan ditinggalkan dalam pengepungan. Dan kepada orang-orang Quraisy, dia mengatakan bahawa jaminan yang diminta oleh orang-orang Yahudi akan diserahkan kepada kaum Muslimin sebagai imbalan agar mereka boleh kembali berdamai. Jadi ini fitnah. Kendati pun riwayat-riwayat tersebut tidak kuat, tapi sudah sangat popular ditulis dalam kitab-kitab sirah. Hal itu tidak pula bertentangan dengan prinsip-prinsip siasah politik, kerana peperangan itu adalah tipu daya. Betapa pun mental pasukan Ahzab menjadi turun, makin lama makin turun, oleh pengepungan yang berlangsung cukup lama dan juga oleh udara yang sangat dingin mencekam. Allah memberikan kemenangan pada pasukan kaum Muslimin melalui angin taufan yang memporak-perandakan kemah-kemah mereka, menerbangkan periuk-periuk mereka, yang membalikkan periuk-periuk mereka dan memadamkan api-api mereka. Macam mana kalau tak ada api dalam keadaan sejuk? Mereka apa ni, tak boleh lama kat sana. Dan menguburkan unta-unta mereka. Di tengah-tengah kekacauan, Abu Sufyan berseru agar mereka segera pergi. Kita tak boleh bayangkan lah, di sini tak ada lah. Ini adalah angin padang pasir, angin sejuk. Ini memang tak boleh tahan. Di tengah-tengah kekacauan, Abu Sufyan berseru agar mereka segera pergi. Mereka tidak memperoleh apa-apa dari peperangan tersebut selain capek dan kerugian material, sebagaimana ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun faarsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Hai orang-orang beriman, ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika datang kepadamu tentera-tentera, lalu kami kirimkan kepada mereka angin taufan dan tentera yang tidak dapat kamu melihatnya, dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Ini tentera Allah SWT, angin pun boleh jadi tentera, sebab ini semua adalah makhluk Allah SWT yang akan taat atas perintah Allah SWT, dan tentera-tentera yang tidak dapat kita lihat. Macam-macam lagi ya. Baik, selanjutnya mari kita simak cerita seorang saksi mata, iaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui keadaan pasukan Ahzab. Beliau mengatakan, pada malam perang Al-Ahzab, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diterpa oleh angin yang sangat kencang sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat, siapa yang boleh membawakan khabar orang-orang itu, niscaya Allah akan menjadikan ia bersamaku pada hari kiamat nanti. Kami semua diam. Tidak ada seorang pun di antara kami yang berbicara. Beliau mengulangi lagi sabdanya, tetapi tetap masih belum ada yang berbicara. Akhirnya beliau bersabda, bangkitlah kamu hai Hudzaifah dan bawakan padaku khabar orang-orang itu. Aku tidak mempunyai pilihan jika beliau sudah memanggil namaku untuk bangkit. Beliau bersabda, pergilah dan bawakan padaku khabar mereka. Jangan sekali-kali menyerang mereka. Jangan sekali-kali membuatkan mereka tahu tentang apa ni, tentang kamu, maknanya itu. Ketika beranjak dari sisi beliau, aku berjalan seperti dalam perapian. Ya ni hati-hati. Sebelum akhirnya aku sampai pada mereka. Kalau tak, macam tak ada bunyi lah. Aku lalu memasang anak panah ke busur. Dan ketika hendak membidikkan, oh bukan, aku melihat Abu Sufyan memanasi punggungnya dengan api. Dan nampak Abu Sufyan. Aku lalu memasang anak panah ke busur. Dan ketika hendak membidikkan anak panah itu ke arah Abu Sufyan, tiba-tiba aku ingat pesan Rasulullah SAW supaya tidak menyerang mereka. Padahal seandainya aku bidikkan, pasti akan terkena Abu Sufyan. Itu pun dituntut, eh? Kita bunuh ketua orang kafir. Tapi dalam waktu yang sama ada larangan Rasulullah SAW daripada apa? Daripada hal tersebut. Kerja dia sekarang cuma apa? Untuk cari berita saja. Aku kemudian pulang dan berjalan seperti dalam perapian. Dalam keadaan kedinginan, aku memberikan laporan kepada beliau. Lalu beliau memakaikan padaku mantel yang selimut sangat bagus yang biasa beliau gunakan untuk solat. Ini dalam musim sejuk. Musim sejuk, apa ni, Nabi SAW pakai apa ni? Pakai abaya lah. Abaya tu macam sarung, macam selimut untuk tahan daripada suhu. Jadi beliau berikan Hudzaifah sebahagian daripada selimut tersebut untuk dia tidur. Setelah itu aku lalu tidur sampai pagi. Menjelang solat subuh, aku mendengar beliau membangunkan para sahabat. Wahai bangun, hai orang yang sedang tidur. Siapa dia? Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nabi SAW tidur tak? Satu malam Nabi SAW tidur. Salam buat apa? Dia solat. Solat malam, dia doa supaya Allah SWT hapuskan, binasakan tentera Al-Ahzab. Dalam riwayat Al-Bazzar, begitu pulang Hudzaifah langsung menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, orang-orang itu sedang terpencar dari Abu Sufyan. Mereka lari minta bukan. Mereka tak bersatu di bawah Abu Sufyan. Mereka duduk berkelompok-kelompok sambil menyalakan api. Rupanya mereka juga sedang menderita kedinginan seperti kita. Akan tetapi berbeda dengan mereka, kita mempunyai harapan yang baik kepada Allah SWT. Begitulah akhirnya pasukan Ahzab meninggalkan Madinah sehingga kaum muslimin boleh bernafas lega. Allah Ta'ala berfirman, وَرَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَابُوا خَيْرًا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan dalam keadaan marah. Kenapa marah? Tak dapat apa yang mereka hendak. Dan mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. Lam yanalu khairah. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allahu mukminina kita. Allah yang apa ni? Cukupkan buat orang-orang beriman dalam peperangan ini. Ini Allah SWT yang apa ni? Hantarkan tenteranya menentang tentera Ahzab. Allah berkenan mengkabulkan doa Nabi-Nya yang dipanjatkan di tengah-tengah pengepungan. Ya Allah, Tuhan yang menurunkan Al-Quran dan yang menghisab dengan sangat cepat, kalahkanlah pasukan Ahzab. Ya Allah, kalahkan dan hancurkan mereka. Ini dalam riwayat yang sahih, doa yang masyhur. Setelah melewati berbagai ancaman sangat menegangkan yang mengakibatkan kegagalan pasukan Ahzab menyerang Madinah, meskipun mereka membawa kekuatan yang sangat besar, dengan lega Rasulullah SAW bersabda, sekarang kita yang menyerang mereka, bukan mereka yang menyerang kita. Kita akan kejar mereka. Bila ni? Selepas peperangan Ahzab, dah tak ada lagi orang kafir serang Madinah. Sekarang ya, Madinah yang akan serang apa? Yang serang orang kafir. Hal ini menunjukkan adanya perubahan strategi Islam dari posisi mempertahankan Madinah ke posisi menyerang, sehingga dengan demikian medan pertempuran berpindah dari Madinah dan wilayah-wilayah di sekitarnya ke daerah Mekah, ke kawasan musuh, itu lagi bagus, ke Taif dan Tabuk yang jauh dari ibu kota pemerintahan Islam waktu itu, yakni Al-Madinah Al-Munawwarah. Tak ada lagi kita jumpa apa ni, peperangan di Madinah. pasca peperangan Khandaq. Ini setelah peperangan Khandaq, satuan pasukan debu, satuan pasukan Saiful Bahar, itu Sariyah Al-Hab ataupun Sariyah Saiful Bahar, maknanya pasukan debu, kita tahulah pasukan Saiful Bahar, yakni mereka yang pasukan pedang laut, sebab pertempuran mereka tu ataupun mereka dihantarkan di kawasan tepi pantai. Ini berlaku selepas peperangan Khandaq. Kaum muslimin meraih keuntungan atas kegagalan yang dialami oleh pasukan Ahzab. Mereka boleh menekan kembali kepentingan ekonomi orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Abu Ubaidah bin Jarrah bersama 300 orang pasukan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar untuk mengintai kafilah dagang milik orang kafir Quraisy di dekat pantai. Kerana sangat laparnya mereka sampai memakan debu, sehingga mereka dinamakan pasukan debu. Makan debu, susah nak percaya. Tapi dah tak ada apa lagi nak makan. Ini mereka ada di sana untuk apa? Untuk mengintai kafilah Quraisy. Dan Quraisy dah tak datang lagi kawasan apa dekat-dekat. Mereka dah jalan jauh ke daerah apa ni? Daerah tepi pantai. Mereka terlanjur menyembelih beberapa ekor unta, tetapi kemudian dicegah oleh Abu Ubaidah kerana ternak-ternak itu sangat mereka perlukan ketika bertemu musuh nanti. Tiba-tiba laut mendaparkan seekor ikan besar. Dalam riwayat namanya Al-Anbar. Sebahagiannya mereka makan selama setengah bulan, 15 hari, dan sisanya mereka bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga ikut memakannya. Yang kita ceritakan kisah apa ni? Ikan yang besar, yang mana tulang dia tu kalau ditegakkan tu boleh masuk orang dalam atas unta. Mata je makan 13 orang, matanya 13 orang boleh makan. Dan ini antara dalil yang paling kuat halalnya semua binatang laut, sama ada yang kita tangkap ataupun yang mati sendiri. Mati ni ada dua macam, satu yang terapung atas air ataupun yang dicampakkan oleh air ke tanah, semuanya boleh. Dikuatkan dengan umum hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, air laut itu boleh dibuat suci airnya dan halal bangkainya walaupun dicampakkan oleh air ke atas tanah. Ini rezeki daripada Allah SWT. Barangkali inilah satuan pasukan terakhir yang dikirim untuk menakut-nakutkan kafilah Makkah, kerana sesudah itu diberlakukanlah perdamaian Hudaibiyah. Setelah ekonomi Makkah mengalami kesusahan seperti yang diungkapkan oleh Abu Sufyan, peperangan telah membuat kami sengsara. Ada orang rasa jadi rupanya apa ni, Allah SWT berikan kemenangan kepada Nabi SAW dan sahabat. Jadi selepas peperangan apa ni, perdamaian Hudaibiyah, mereka dah tak boleh seram lagi kafilah. Okey kan? Tak boleh angkat senjata. Jadi dah tak ada lagi lah serangan-serangan terhadap kafilah-kafilah Quraisy. Sebab terkatakan inilah yang terakhir. 300 orang makan apa ni? Seekor ikan. Banyak tu ikan. Jenis tu lah, jenis ambar zaman dahulu 1400 tahun, semua benda besar tu lah. Saya ingat orang cerita kan dekat Muar tu, lepas tu mereka baru-baru buka, sayur tu semua besar-besar, udang dia semua besar-besar, ikan dekat sungai-sungai tu semua besar-besar. Dan lama-lama makin kecil lah. Dah dulu asli kan Muar, semua masih segar lagi. Tapi tak sampai macam dinosaur lah. Dia besar je. Kemudian, jadi itu 5 hijrah. Sekarang kita masuk 6 hijrah. Ataupun tahun yang lebih kurang sama. Iaitu pertempuran Hudaibiyah. Dinamakan sebagai peperangan. Nanti kita ceritakan kenapa. Ada kata pertempuran Hudaibiyah. Ada yang katakan perjanjian Hudaibiyah. Jadi Hudaibiyah adalah nama sebuah sumur yang terletak 22 km barat daya Makkah yang sekarang dikenal dengan Ash-Shumaisi. Ash-Shumaisi sampai sekarang masih ada lah. Di daerah ini terdapat kebun-kebun Hudaybiyah dan Masjid Ar-Ridwan. Daerah-daerah pinggiran Hudaybiyah masuk dalam perbatasan tanah haram Makkah. Jadi hujung dia dah masuk tanah haram, dah kira tempat yang kita apa ni, dekatan tanah haram lah. Jadi maknanya sebab itu ada orang yang menjatuhkan ihram daripada mana? Daripada Shumaisi ni, daripada Hudaybiyah. Tapi kebanyakan ya, yang sebahagian besar di luar itu termasuk tanah halal. Pertempuran ini disebut pertempuran Hudaybiyah kerana orang-orang kafir Quraisy melarang kaum muslimin memasuki Makkah ketika mereka sedang berada di Hudaybiyah. Jadi sebabnya apa? Bukannya mereka nak pergi perang, tapi mereka nak pergi buat umrah. Nak masuk Makkah buat umrah, tapi dihalang oleh orang-orang Makkah. Jadi Rasulullah SAW berangkat ke Hudaybiyah pada hari Isnin, permulaan bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijrah. Jadi bulan Zulqa'dah termasuk bulan-bulan haram. Ada yang mengatakan bahawa Nabi SAW tidak pernah buat umrah selain dalam bulan haram. Selain dalam bulan haram. Jadi terdapat masalah, boleh tak kita umrah selain dalam bulan haram? Jawabnya sebenarnya apa? Boleh aja, tak ada masalah. Namun umrah dalam bulan haram tentu ada kelebihannya. Bukan umrah dalam bulan Ramadan. Keberangkatan Rasulullah SAW, tapi zaman jahiliyah tak boleh. Kadang bulan haram tak boleh buat umrah, cuma boleh buat apa? Haji je. Jadi Nabi SAW sengaja buat gini, wallahu a'lam, untuk apa ni? Untuk menyalahi adat kebiasaan jahiliyah, bid'ah lah sebenarnya. Jadi Rasulullah SAW berangkat ke Hudaybiyah pada hari Isnin, permulaan bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijrah. Setahun selepas peristiwa Khandaq. Jadi ni agak-agak satu apa ni? Satu adventure ataupun satu apa ni, cubaan yang apa ni, yang luar biasa lah. Sama ada berani sangat ataupun apa, memang cari pasal nak akan apa ni, nak diserang. Kita tahu bahawa mereka apa ni, baru selesai peperangan Khandaq dan gerak apa ni, benci marah orang-orang musyrikin Quraisy tu masih meluap-luap lagi. Datang pula ke tempat mereka. Baik. Jadi kenapa Nabi SAW pergi sana? Beliau ingin memperlihatkan hakikat perasaan kaum muslimin terhadap Kaabah. Ini daripada sudut apa? Psikologi keagamaan. Dan bahawa orang Islam amat hormat terhadap rumah Allah tersebut. Selain itu, beliau juga ingin membatalkan anggapan orang-orang kafir Quraisy yang mengklaim bahawa Kaabah adalah monopoli milik mereka, seolah-olah mereka tidak mengakui kemuliaan Kaabah. Tidak eh? Ini ada macam silap terjemahan ni. Saya baca bahasa Arab ni tadi lain. Untuk membatalkan dakwaan orang-orang kafir Quraisy bahawa apa? Orang-orang muslimin tidak memuliakan Kaabah. Ha, itu sepatutnya macam itu. Tidak? Adalah monopoli pemilik mereka tu semua tak ada kena-mengena eh. Seolah-olah bahawa orang-orang Islam tidak mengakui kemuliaan Kaabah. Sesungguhnya keinginan beliau tersebut memperlihatkan kekuatan kaum muslimin di segenap penjuru semenanjung Arabia. Terlebih setelah kegagalan pasukan Ahzab, orang-orang kafir Quraisy sudah faham makna-makna ini. Ketika mereka menghalang-halangi kaum muslimin yang ingin masuk Makkah untuk menunaikan ibadat umrah. Orang kafir Quraisy dah tahulah kenapa Nabi SAW nak buat umrah ni. Kalau dia benarkan, nampaklah Rasulullah SAW ni agak apa ni sebenarnya. Kerana agama, mereka orang baik-baik, orang ibadat. mereka tetap hormat apa? Kaabah. Jadi kalau dibiarkan nanti akan apa ni, jatuhnya pengaruh orang-orang Quraisy dan naiklah pengaruh Rasul SAW. Jadi mereka halang. Rasulullah SAW faham bahawa orang-orang kafir Quraisy tidak hanya sekedar menghalang-halang tetapi juga memerangi beliau, yang ini sebelum mengerjakan umrah tersebut. Oleh kerana itulah beliau keluar dengan membawa rombongan besar kaum muslimin. Meskipun orang-orang Badui penduduk pedalaman sama menghindar, bahkan malas untuk ikut bergabung. Jadi misalkan tahu bahawa kalau mereka sampai ke Mekah, ada kemungkinan satu atau dua lah mereka akan dihalang oleh orang kafir Quraisy ataupun diserang. Jadi misalkan bawa ramai-ramai untuk buat umrah. Bahkan diminta dijemputnya orang-orang Badui yang Islam untuk ikut serta dalam apa ni, dalam perjalanan umrah. Beliau berangkat bersama kaum Muhajirin dan kaum Ansar, dan sikap sangat naif orang-orang Badui tersebut diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Naif maknanya degil lah. Baik, kata Allah SWT, saya qulul lakal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا وَأَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. Maknanya orang-orang Badui yang tertinggal, yang tidak turut ke Hudaibiyah, akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Jadi apa alasan mereka? Oh, kita sibuk lah, kita nak jaga kita punya tenakan unta ke kambing, kita nak jaga kita punya pokok-pokok, nak jaga orang apa ni, keluarga kita. Jadi mohonkanlah ampunan untuk kami. Menunjukkan bahawa orang Badui, iman mereka apa ni? Lemah. Mereka Islam tapi mereka lemah iman. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalangi-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki manfaat bagimu? Jika dia ingin apa ni? Dia ingin menghendaki kepada kamu keburukan ataupun menginginkan untuk kamu kebaikan, manfaat. Dua-dua ni patutnya, mudarat dan manfaat. Menghendaki mudarat dan manfaat bagi kamu. Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tetapi kamu menyangka bahawa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Ini mereka akan binasa dalam peperangan Hudaibiyah. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaanmu itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk, dan kamu menjadi kaum yang binasa. Menurut Mujahid, yang dimaksud dengan orang-orang Badui dalam ayat tadi ialah orang-orang Badui Madinah, iaitu suku Juhainah dan Mazinah. Untuk mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, kaum muslimin sengaja membawa senjata sebagai persiapan untuk melayani mereka berperang. Menunjukkan bahawa boleh kita dalam perjalanan umrah bawa senjata. Jika takut apa ni? Takut bahaya. Asalnya tak boleh. Tak boleh bawa senjata masuk dalam apa? Dalam Masjidil Haram, masuk Mekah. Mana boleh? Itu tanah halal. Tanah haram. Haram berperang. Bahkan burung merpati pun awak tak boleh takut-takutkan dia. Tak boleh tangkap. Tak boleh patahkan pohon-pohon ada yang ada di Mekah. Apalagi orangnya. Tapi ini apa ni? Ini menunjukkan bahawa kita tak hanya bertawakal kepada Allah SWT, kita berjaga-jaga. Tapi ini tidak disetujui oleh sebagian ulama. Hal ini berbeza dengan Al-Waqidi yang mengatakan bahawa mereka tidak membawa senjata. Tapi riwayat pertama lebih sahih sebab dalam Sahih Al-Bukhari. jumlah kaum muslimin di Hudaybiyah mencapai 1400 orang. 1400 orang buat apa ni? Umrah. Zaman kita sekarang satu travel agent pun tak sampai apa? 1400 orang. Ini menunjukkan Nabi SAW sengaja apa? Sengaja apa mengumpulkan jemaah yang yang ramai kerana ada sebab-sebab tadi ya. Sama ada mereka ditahan ataupun mereka diserang. Hal itu menurut penuturan para saksi mata dari kalangan para sahabat. Mereka adalah Jabir bin Abdullah, Al-Barra bin Azib, Ma'qal bin Yasar, Salamah bin Ibn Al-Aqwa dan Al-Musayyib bin Al-Hazm. Dalam sebuah riwayat Jabir disebutkan bahawa jumlah kaum muslimin mencapai 1500 orang tambah 100. Adapun menurut seorang sahabat bernama Abdullah bin Abi Aufa, jumlah mereka hanya 1300 orang sahaja. Jadi antara 1300 hingga 1500. Pendapat yang disepakati oleh kelima saksi mata bahawa jumlah kaum muslimin di Hudaybiyah mencapai 1400 orang merupakan pendapat yang lebih baik dari pendapat-pendapat lain. Pendapat mereka itulah yang paling sahih di antara yang sahih. Akan tetapi hal itu tidak menjadi masalah. Walaupun kita boleh kompromikan dua-dua ini mungkin macam mana kiranya ke dan sebagainya. Kaum muslimin melakukan solat di Dzulhulaifah. Di mana ni? Di Makkah. Di Madinah. 10 km daripada Madinah, sebab itulah ihram ataupun miqat untuk orang-orang Madinah. Dan miqat ini adalah miqat yang terjauh berbanding dengan miqat-miqat lain. Jauhnya betul punya jauh. Berapa ratus kilometer? Hampir 400 km. Ataupun lebih daripada 400 km. Jadi kena ada dalam ihram begitu jauh. Adapun mikat-mikat lain, Tanaim dan sebagainya tu dekat, tak jauh sangat. Sebab tu kata ulama yang paling afdal adalah apa ni? Buat umrah dari Madinah, dari Madinah ataupun sekurang-kurangnya daripada mikat, mikat Al-Madinah. Tapi bukan maknanya mentang-mentang lagi jauh lagi bagus, lagi penat lagi bagus, awak nak ihram daripada Changi Airport. Itu adalah apa? Tambah-tambahan dalam agama. Itu bidah. Sama dengan orang yang apa ni, nak ihram daripada mana? Baitul Maqdis. Dan tak nak naik unta buat umrah, tapi nak jalan kaki. Dalam satu riwayat yang masyhur, seorang lelaki datang jumpa Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia kata aku nak ihram daripada Baitul Maqdis. Imam Malik kata jangan. Ihram kau orang Madinah, kau ihram daripada Dzulhulaifah bin Ali. Apa salahnya? Apa salahnya? Aku ihram daripada Baitul Maqdis. Kan lagi bagus. Takkan Allah SWT nak azab aku kerana aku ihram daripada sana, buat baik kan? Tengok dia punya faham bid'ah ni. Jadi Imam Malik kata apa? Tidak, Allah tak akan azab kau kerana kau ihram daripada sana. Tapi Allah akan azab kau kerana kau menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Antara riwayat yang harus kita ingat-ingatkan bagaimana fahamnya salafus salih tentang bid'ah. Tak ada bid'ah yang baik. Kalau dia dah baik, maknanya dia sunnah lah tu. Jadi kaum muslimin melakukan salat di Dzulhulaifah dan mereka melakukan ihram umrah. Mereka menuntun sebanyak 70 haiwan kurban Rasulullah. Tapi ini bukan untuk kurban . Ini apa namanya, untuk mereka makan . Sebenarnya yang disebutkan situ bukan kurban pun. Badanah maknanya unta. Sembelihan. Tak dicakap pun ini untuk sembelihan ke apa. Tapi mereka buat 70 ekor unta lah untuk mereka makan. 1400 orang. Rasulullah SAW mengutus seorang mata-mata ke Makkah, yakni Bishr bin Sufyan Al-Khazai Al-Ka'bi. Jadi Nabi SAW sebelum pergi, dia utuskan siapa? Spy. Lihat apa yang akan dibuat ataupun telah dibuat oleh orang Quraisy. Hantar dulu ke Makkah. Jadi bukan semua orang buat umrah. Ini dalam hal ini sahabat ini dia tak apa ni, dia tak komplain. Orang semua buat umrah, aku tak dapat buat umrah, aku nak jadi spy pula. Orang gitu kan. Dia nak apa, dia tak mau apa. Dia mesti nak sama dengan orang lain. Bahkan bukan beliau saja, nanti kita lihat. Ketika kaum muslimin di Rawha, 73 km dari Madinah, Rasulullah SAW mengutus Abu Qatadah Al-Ansari yang tidak melakukan ihram umrah bersama sejumlah sahabat lainnya ke daerah pantai Laut Merah, kerana di daerah tersebut ada sejumlah ataupun diketahui bahawa di daerah tersebut ada sejumlah orang-orang musyrikin yang macam lain dia punya. Balik ya. Abu Qatadah dan beberapa orang yang tidak buat umrah ni dihantarkan ke pantai Laut Merah, kerana di arah tersebut ada orang-orang musyrikin yang mereka ada kemungkinan menyerang orang-orang Islam secara apa? Secara mendadak. Jadi ada orang Quraisy atau orang-orang musyrikin di daerah sana, jadi takut mereka diserang, jadi dihantarkan dulu sahabat ke sana yang tak buat ihram. Abu Qatadah berburu untuk kaum muslimin yang waktu itu sedang dalam ihram, dan dia berhasil mendapatkan buruan seekor keledai liar. Boleh makan keledai liar. Lagipun waktu ni belum lagi diharamkan keledai. Keledai jinak pun belum diharamkan. Kalau ni belum peperangan Khaibar lah. Kalau sempat peperangan Khaibar dah tak boleh. Setelah memakannya, mereka ragu-ragu apakah hal itu halal. Kenapa? Sebab Allah SWT dah turunkan ayat melarang orang-orang dalam ihram memburu. Jadi maknanya tak boleh buru, tak boleh makan binatang buruan. Tetapi dalam hal ini yang memburu siapa? Orang lain, orang yang bukan ihram. Boleh ke tak boleh? Nah, jadi mereka ragu-ragu. Jadi mereka bertemu Rasulullah SAW di daerah Saqaya yang terlerak ataupun terletak 180 km dari Madinah. Ketika hal itu mereka tanyakan, beliau mengizinkan para sahabat memakan daging binatang buruan asalkan mereka tidak bermaksud memburunya. Jadi ini hukum. Kalau mereka tolong, oh tidak, tidak bermaksudnya tidak menolong memburu. Macam mana menolong memburu? Kat situ. Itu pun dah dikira apa ni? Dah kira menolong. Bukan maknanya tolong dia apa ni, dia kepung-kepung ke keledai tu ke apa? Tidak. Dia kalau tunjuk-tunjukkan aja maknanya dia dah memburu. Satu berdosa dan dia dah tak boleh makan binatang tersebut. Tapi kalau buruan itu diburu oleh orang yang bukan muhrim, bukan dalam ihram, maka boleh mereka makan. Jadi ini kaedah kita boleh ambil. Sebab kalau diharamkan sesuatu, kita tak boleh makan, tak boleh makan benda tersebut, ataupun kita bersubahat dalam harta tersebut. Nampak? Jadi kalau diberikan pada kita dan asal dia boleh, maka itu tidak mengapa. Kaum muslimin terus berjalan hingga tiba di daerah Asafan, sudah sampai dekat dengan Madinah, Mekah, yang berjarak 80 km saja dari Mekah. Bishr bin Sufyan Al-Ka'bi menemui mereka dengan membawa berita sangat mengejutkan bahawa orang-orang kafir Quraisy sudah mendengar keberadaan mereka. Bahkan mereka sudah menyusun kekuatan untuk menghadang kaum muslimin memasuki Mekah. Khalid bin Al-Walid yang memimpin satuan pasukan berkuda bergerak menuju daerah Kiraq Al-Ghamim yang berjarak 64 km dari Makkah. Pada saat itulah Rasulullah SAW merasa perlu meminta pertimbangan para sahabat tentang rencana beliau untuk menyerang perkampungan orang-orang yang membela kaum Quraisy supaya mereka terpancing pulang untuk membela kampung mereka sendiri. Beliau bersabda, tolong beri aku masukan, yang ini saranan. Setujukah kalian jika aku condong kepada kaum kerabat dan keluarga dekat orang yang menghalang-halang kita dari Kaabah? Jika mereka mendatangkan kita, Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung telah memampatkan sumber mata air dari orang-orang musyrikin. Dan jika tidak, kita biarkan mereka dalam keadaan diperangi. Baik. Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, Anda datang hanya untuk menunaikan umrah ke Ka'bah. Anda tidak bermaksud untuk memerangi siapa pun, tidak membunuh sesiapa pun, jadi teruslah menuju ke Ka'bah. Siapa yang menghalang-halangi kita daripadanya, kita perangi saja. Jadi tidak mahu apa ni kacau kampungan-kampungan yang kan yang ingin apa menghalang Rasulullah SAW. Jadi mereka terus pergi umrah saja. Kalau dihalang baru kita berperang. Jangan kita serang mereka dahulu. Itu maksud daripada saranan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu teruslah berjalan atas nama Allah. Itulah salah satu tradisi Rasulullah SAW. Beliau memang sering mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya, apalagi dalam menghadapi persoalan yang pelik seperti itu. Baik, Rasulullah SAW menunaikan salat khauf, yakni salat di tengah-tengah pertempuran bersama para sahabatnya di daerah Asfan. Ketika beliau tahu posisi pasukan berkuda orang-orang musyrikin yang sudah dekat dengan mereka, pasukan Khalid bin Walid. Jadi salat khauf pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berlaku di Asfan pada perang Hudaybiyah. Hal itu berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan bahawa peristiwa peperangan Zatul Riqa' itu terjadi sesudah perang Khaybar. Peperangan Zatul Riqa' ini adalah tahunnya turunnya ayat solat khauf. Jadi kalau dia turun selepas perang Khaybar, perang Khaybar sebelum sebelum perang Hudaybiyah. Nah, dan inilah pendapat yang sahih. Berbeza dengan pendapat Ibnu Ishaq, Al-Waqidi dan para pengikut mereka, sebab Abu Musa Al-Ashari dan Abu Hurairah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa penaklukan Khaybar, bukan sebelumnya. Padahal mereka berdua ikut dalam pertempuran Zatul Riqa'. Jadi kalau begitu peristiwa perang Zatul Riqa' itu terjadi setelah penaklukan Khaybar dan salat khauf dilakukan di Asfan pada peristiwa Hudaybiyah yang berakhir dengan perdamaian. Jadi ini tidak terjadi pertempuran di Mekah dan sekitarnya sampai kota kelahiran Nabi tersebut ditaklukkan. Maksudnya macam mana boleh namakan ini salat khauf sedangkan ini bukan dalam khauf, bukan dalam ketakutan, minta maaf, bukan dalam pertempuran. Jadi jawab kita pada mereka ada ancaman serangan. Yang betulnya mereka lakukan salat khauf di Asfan. Ini cerita ni masalah tarikhnya. Rasulullah SAW menempuh jalur yang sulit melewati Bukit Marar sebelum turun ke Hudaybiyah. Jalur inilah yang pernah dilewati oleh kaum Bani Israel. Jadi ini jalan yang tidak dilalui oleh Rasulullah SAW dalam waktu Haji Wada. Ini jalan lain. Jalan ini jalan susah. Orang dah tak jalan-jalan ini lagi. Jalur inilah yang pernah dilewati oleh kaum Bani Israel bila mereka buat haji dari Palestin. Dan yang pertama kali menaiki bukit tersebut ialah pasukan kuda suku Khazraj. Rasulullah SAW sengaja mengubah jalur pasukannya untuk menghindari pertempuran dengan Khalid ibn al-Walid dan pasukan berkuda orang-orang musyrikin. Mengetahui hal itu, Khalid ibn al-Walid segera kembali ke Mekah dan orang-orang Quraisy terus bergerak, kemudian membuat markas di lembah Baldah. Mereka menguasai mata air mendahului kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW tiba di dekat Hudaybiyah, mendadak unta beliau menderum. Si Qaswa itu mogok, kata para sahabat. Dia tidak mogok, Nabi SAW pertahankan untanya. Dan itu bukan kebiasaannya. Ia ditahan oleh malaikat yang dahulu menahan pasukan gajah Abrahah. Demi Allah, orang-orang Quraisy itu tidak mau membiarkan aku melakukan umrah. Tetapi jika mereka meminta ku rencana untuk menghormati apa yang dianggap suci oleh Allah, tentu aku penuhi. Iaitu apa? Mengajak berdamai dan menyambung kembali hubungan kekerbatan yang telah terputus. Selanjutnya beliau mengganti rencana memasuki Mekah dengan menuju ke hujung Hudaybiyah di dekat sebuah kolam yang sangat sedikit airnya. Padahal saat itu kaum muslimin sedang mengeluh kehausan. Setelah itu beliau memungut anak panah dari tabungnya, lalu memerintahkan untuk menancapkan anak panah itu ke kolam sehingga seketika air memancar dengan deras sekali. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Sesungguhnya Rasulullah itulah salah satu mukjizat yang nampak dalam pertempuran tersebut. Sesungguhnya Rasulullah SAW ingin agar orang-orang kafir Quraisy tetap hidup. Beliau berharap satu waktu mereka mahu masuk Islam dan menjadi juru dakwah. Beliau yakin bahawa orang-orang pilihan yang ada dalam jahiliyah adalah orang-orang pilihan dalam Islam, asalkan mereka mahu apa ni? Mereka mahu sadar, mereka mahu belajar. Jadi ini memang hadis Nabi SAW sebenarnya. Orang yang terbaik dalam Islam adalah orang yang terbaik dalam jahiliyah, tapi dengan syarat idza faquhu. Kalau mereka faham, bila mereka masuk Islam, mereka lah orang pilihan dalam Islam. Kaum Quraisy adalah bangsa Arab yang paling fasih, paling cerdas, paling berpengalaman dan paling mempunyai kedudukan terhormat. Jika mereka tetap hidup dan mau masuk Islam, tentu mereka merupakan aset yang sangat besar bagi negara dan kepentingan dakwah, seperti yang telah dibuktikan oleh sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedih atas sikap keras kepada orang-orang kafir Quraisy dan tewasnya sebagian mereka, sebagian besar mereka dalam peperangan melawan kaum muslimin. Beliau bersabda, sungguh malang orang-orang Quraisy yang tewas menjadi korban peperangan. Kenapa mereka tidak mau sadar seperti manusia yang lain? Mereka selalu ingin membunuhku. Mereka baru mau masuk Islam kalau berhasil aku kalahkan. Mereka memerangi aku kerana mereka merasa punya kekuatan. Akan tetapi aku selalu berusaha memerangi mereka sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh Allah kepadaku. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Akan datang kisah perjanjian Hudaibiyah tu, isi kandungannya dan sebagainya, bagaimana reaksi para sahabat. Ini antara peristiwa sejarah yang banyak memberikan pengajaran kepada orang-orang Islam. Jadi mereka pergi ramai, mereka dah rasakan mereka apa ni, mereka dapat buat umrah. Dah lama mereka tinggalkan Mekah, sebenarnya dah rindu. Tapi bila sampai mereka ditahan. Sedangkan mereka dah sedia buat senjata nak, kalau nak perang, mereka yakin mereka boleh menang. Masa dah perang, perang Ahzab dah boleh menang, takkan tak boleh menang dengan Quraisy seorang saja kan? Jadi, tiba-tiba Nabi SAW terima peperangan perjanjian damai. Perjanjian damai isi dia pula amat berat sebelah, lahirnya amat berat sebelah. 10 tahun berdamai. Jadi banyak menyelamatkan pihak orang-orang Quraisy dan sebagainya. Tapi akhirnya dengan perdamaian tersebutlah orang-orang Islam mendapatkan keuntungan, sehingga mereka dapat membuka kota Mekah. Jadi itu pengajaran, siapa ikut agama, siapa patuh percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada sunnah, dia akan selamat, dia akan berjaya. Itu confirm. Walaupun kita tak faham, walaupun kita tak faham kenapa itu, kenapa itu. Sebab tu lepas itu sahabat-sahabat apa juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut dia. Tapi zaman kita sekarang ini tak masuk akal, ini tak sesuai zaman ini. Dah dalam Quran pun mereka tak nak terima. Cerita baru ni apa para ayat, ini dah tak sesuai, ini kurang apa ni, memberi kebajikan kepada orang tertentu dan sebagainya. Jadi kalau lah mereka yakin kepada ulama, mereka tak yakin kepada Quran dan sunnah, mereka akan selamat. Kalau tidak, mereka akan berdasar ulama. Ada apa masalah? Orang-orang munafik. Dia ada dua hukum untuk orang munafik. Satu adalah hukum dunia, satu hukum akhirat. Adapun hukum dunia, kita hukum dia sebagai orang Islam. Sebab mereka menampakkan Islam mereka, mereka mengucap kalimat syahadah, mereka laksanakan rukun-rukun Islam. Mereka solat sama-sama kat masjid. Takkan kita kata dia kafir. Mereka keluarkan zakat, mereka puasa. Ada sebagian mereka bersama-sama jihad. Tapi kita tahulah diorang punya karakter, bila kena serang, bila dalam jihad, ada lain. Dan kat dalam, kat dalam Madinah mereka troublemaker lah, suka rosakkan saf antara apa ni, orang Muhajirin dan Ansar. Mereka tuduh Nabi SAW buat zina, bukan apa tu, tuduh keluarga Nabi SAW, Siti Aisyah, isterinya, tuduhan-tuduhan yang tidak patut dan sebagainya. Jadi hukum dunia, hukumnya orang Islam tak boleh dibunuh. Walaupun mungkin Nabi SAW tahu siapa mereka. Ada pun hukum akhirat. Nah, Allah SWT mengetahui ya, kalau dia mati macam itu, sebenarnya dia orang kafir. Bahkan kata Allah SWT, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik akan ada di tempat yang paling rendah daripada api neraka. Bawah daripada orang musyrikin. Teruk lagi daripada orang musyrik. Jadi nak kata dia Islam, dia hukum dunia. Tapi di akhirat dia kumpul muka orang Islam. InsyaAllah kita berhenti di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum. Lahan habis juga eh. Maka habis dah. Kalau seorang baca tak terbaca. Beli tak baca. Terbaik. Tapi insyaAllah kita sambung juga ayat yang sangat sahabat. Kenapa Rasulullah? Kita berjumpangan. Kita berjumpangan. Takik tak? Ada. Itu dulu kata dia saja. Macam balik. Siapa yang takik saling kena orang? Saling minta lagi. Kalau kita baca Zadul Ma'ad tak boleh habis. Zadul Ma'ad panjang lagi. Zadul Ma'ad Nukai. Tapi lagi ilmiah. Tengok pengarang dia. Saya tidak tahu.